بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita selesaikan bab yang kedua yang menjelaskan tentang seputar permasalahan hukum-hukum bejana atau al-aniyah. Sehingga pada pertemuan kita di siang hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ketiga. Berkata al-muallifu hafizahullah taala al-babu tsalits. Bab yang ketiga fi qada'il hajati wa adabiha. وفيه عدة مسائل. Bab yang ketiga menjelaskan tentang qada'ul hajah dan adab-adabnya, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini. Bab ini disebut babu qada'il hajah, dan yang dimaksud qada'ul hajah yaitu menunaikan kebutuhan yang merupakan kelaziman manusia dalam kehidupan mereka, yaitu mengeluarkan kotoran-kotoran yang merupakan hasil dari apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Sehingga yang dimaksud dengan qada al-hajah di sini adalah menunaikan hajat, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Dan telah masyhur dalam kitab-kitab para fuqaha, mereka memaksudkan dengan istilah al-hajah di sini adalah hajat yang khusus, yaitu al-ghaitu wal-baul. Al-ghait demikian pula al-baul, buang air besar, demikian pula buang air kecil. Sehingga mereka menyebutkan di dalam bab-bab tersebut dengan penyebutan qada'ul hajah. Dan sebahagian kitab-kitab fiqih mereka menyebutkan bab al-istinja. Bab al-istinja. Sebahagian lagi ada yang menyebutkan bab al-istitabah. Dan makna, meskipun lafaz-lafaz yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki pembahasan yang sama, yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan seputar buang hajat atau buang air besar, demikian pula buang air kecil. Dan di sini beliau akan menjelaskan tentang adab-adab seputar permasalahan qada'ul hajah, dan ada beberapa permasalahan penting yang akan beliau bahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-istinja'u wal-istijmar wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Beristinja dan beristijmar. Istinja dan istijmar. Apa yang dimaksud istinja? Dan apa pula yang dimaksud dengan istijmar? Istinja dan istijmar ini adalah merupakan dua istilah yang digunakan untuk buang hajat, yang hubungannya dengan membersihkan setelah seorang buang hajat. Adapun yang dimaksud dengan al-istinja, dari kata istanja, dan itu berasal dari kata naja. Ya, naja yanju, yakni najautu asyajarah. Naja di sini maknanya qata'ah. Naja yang bermakna qata'ah. Perkataan seorang najautu asyajarah maknanya qata'tu asyajarah. Qata'tu asyajarah, saya memotong. Berarti naja maknanya adalah memotong. Maka disebut seorang membersihkan setelah selesai buang hajat disebut istinja, karena dia akan memotong kotoran, yakni membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh seseorang setelah selesai buang hajat tersebut. Ada sebagian ahli bahasa seperti Ibnu Qutaybah, dia mengatakan bahwa al-istinja berasal dari an-najwah. An-najwah yang bermakna martafa'a minal ardi, sesuatu yang tinggi. Yang tinggi dari permukaan bumi. Ya, sesuatu yang tinggi dari permukaan bumi. Dan lalu dia menjelaskan bahwa disebutkan istinja dari kata najwa tersebut disebabkan karena seorang yang buang hajat, pada saat dia buang hajat dia butuh untuk menyembunyikan auratnya, ya, menyembunyikan auratnya, sehingga dia membutuhkan tempat-tempat atau dinding-dinding atau sesuatu yang tinggi sehingga dia pada saat buang hajat bisa menyembunyikan dirinya dan tidak terlihat auratnya. Akan tetapi Al-Azhari mengatakan bahwa istinja dari makna yang pertama itu lebih sahih dari makna qata'ah, dari makna memotong. Ini makna asal dari al-istinja. Yang dimaksud al-istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar setelah buang hajat dari salah satu dari dua jalan sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah ta'ala. Adapun istijmar dari kata jimar al-jamarah, yaitu batu-batu yang kecil, ya, disebutnya istijmar sebab setelah seseorang buang hajat maka dia pun membersihkannya dengan menggunakan batu dan yang semisalnya, yang ini disebut istijmar. Kata beliau al-istinja wal istijmar, beristinja dan beristijmar. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar, dan salah satunya menduduki kedudukan yang lain. Maksudnya apabila seseorang selesai buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, maka dia butuh membersihkan. Bagaimana cara membersihkan kotoran tersebut? Bisa dengan cara istinja dan bisa pula dengan cara istijmar. Dua-duanya diperbolehkan. Dan apabila seorang telah menggunakan salah satunya, apakah dia menggunakan istinja atau menggunakan istijmar, maka itu telah mencukupi, tidak harus kedua-duanya. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar, salah satunya telah mewakili yang lain, telah menduduki kedudukan yang lainnya. Al-istinja, yang dimaksud istinja, izalatul khariji minas sabilaini bilma, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Ini disebut istinja. Wal istijmar, dan disebut istijmar, mashuhu bitahirin mubahin, yaitu membersihkannya, mengusapkannya dengan sesuatu yang suci, yang mubah, mungkin, yang membersihkan. Kal hajari wa nahwihi, seperti menggunakan batu dan yang semisalnya, seperti tisu, ya, atau kayu atau apa saja yang memungkinkan untuk membersihkan kotoran yang keluar tersebut, terkecuali nanti ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan beristijmar. Yang jelas dari sini kita telah mengetahui makna istinja dan istijmar. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan mencukupi atau sah salah satunya, yakni menggunakan salah satunya dari yang lain. Jadi kalau dia telah beristinja tidak perlu istijmar. Atau sebaliknya dia beristijmar dan dia tidak perlu istinja kembali karena telah mencukupi. Jadi perlu difahami ma'asyallahu wa rahimakumullah, dalam hal membersihkan boleh menggunakan air, boleh pula tidak menggunakan air atau disebut istijmar. Dan kedudukan istijmar sama kedudukannya dengan istinja. Jangan difahami bahwa istijmar itu baru diperbolehkan kalau tidak ada air. Ini keliru. Ya, sebab hukumnya tidak seperti tayammum. Adapun tayammum, maka ini baru diperbolehkan apabila seorang tidak mendapati air atau tidak memungkinkan bagi dia untuk menggunakan air. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Akan tetapi istijmar boleh. Meskipun dia mendapatkan air misalnya, tapi dia ingin menggunakan batu, hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu, jangan salah paham. Kadang-kadang ada yang salah paham dalam hal ini. Menyangka bahwa menggunakan batu, ya, itu diperbolehkan kalau tidak ada air. Yang benar tidak demikian. Boleh menggunakan istijmar meskipun dia mampu beristinja atau menggunakan air. Lithubuti dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Disebabkan karena sahihnya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan kedua-duanya. Beliau pernah beristinja, beliau pernah beristijmar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadkhulu al-khala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masuk ke al-khala. Yang dimaksud al-khala adalah tempat untuk buang hajat. Tempat untuk buang hajat disebut juga mirhab. Al-khala, asal makna al-khala al-makanul khali, tempat yang kosong. Yang disebut di sini, yang dimaksud adalah tempat untuk buang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-khala, masuk ke WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi, maka aku pun membawa. Aku pun membawa wa gulamun nahwi, dan seorang anak kecil yang semisalku, yakni yang semisal dalam hal umur, semisal yang sebaya dengan beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang waktu itu pun masih kecil. Idawatan min ma'in wa anazatan, aku membawa bersama dengan anak kecil tersebut yang sebaya denganku idawatan. Idawah itu bejana yang kecil yang terbuat dari bahan kulit, ya, yang biasanya diisi air. Aku membawa idawatan, bejana min ma'in yang berisi air, wa anazatan, dan anazah, tombak kecil, ya, al-harbatus saghirah. Fayastanji bil ma'i, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beristinja dengan menggunakan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau beristinja dengan menggunakan air, dan tidak disebutkan bahwa beliau beristijmar. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhahaba ahadukum ila al-ghaiti, apabila salah seorang kalian mendatangi al-ghait untuk buang hajat, buang air besar, falyastatib, apabila salah seorang kalian telah mendatangi al-ghait, buang hajat atau buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaknya dia membersihkannya dengan menggunakan tiga batu, atau yang disebut istijmar. Fa innaha tujzi'u anhu, karena sesungguhnya yang demikian itu mencukupi baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Daruqutni, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Lalu kata beliau, wal jam'u bainahuma afdal, dan mengumpulkan, menggabungkan antara keduanya, yakni beristijmar terlebih dahulu, kemudian setelah itu beristinja dengan menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian setelah itu menggunakan air, maka yang demikian kata beliau lebih afdal. Jadi apa yang beliau sebutkan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam hal membersihkan sesuatu yang keluar setelah buang hajat, buang air besar ataukah buang air kecil. Secara kesimpulan, di sini beliau menyebutkan ada tiga cara untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari kotoran tersebut. Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan air atau yang disebut istinja. Dan cara ini telah disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan cara ini menggunakan air lebih afdal, lebih utama daripada beristijmar menggunakan batu dan yang semisalnya. Sebab menggunakan air tentu lebih bersih. Lebih bersih. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi pujian kepada ahlu Quba, penduduk Quba, disebabkan karena mereka beristinja dengan menggunakan air. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menjelaskan bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, apa yang menyebabkan Allah memberikan pujian kepada kalian, maka mereka menyebutkan bahwa mereka beristinja dengan menggunakan air, menunjukkan bahwa menggunakan air lebih afdal dari beristijmar. Cara yang kedua, beristijmar yaitu menggunakan batu dan yang semisalnya, ya, menggunakan batu dan yang semisalnya, batu, tisu, naam, kayu atau yang semisalnya memungkinkan untuk digunakan selama bukan najis dan selama tidak termasuk dalam hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggabungkan antara keduanya. Beristijmar kemudian beristinja. Cara yang ketiga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah telah menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ini lebih afdal menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang demikian tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka? Lalu mereka menjawab, inna nutbi'ul hijarat al-ma. Sesungguhnya kami menyertakan setelah menggunakan batu pada saat istijmar kami menggunakan air. Jadi dalam berat ini menunjukkan mereka menggabungkan antara istijmar dan beristinja, antara istijmar dan istinja. Inna nutbi'ul hijarat al-ma, kami menyertakan menggunakan batu kemudian setelah itu kami menggunakan air. Maka hadis ini yang dijadikan sandaran oleh para ulama yang mengatakan dianjurkannya menyertakan atau menggabungkan antara istijmar dan istinja. Namun secara tahqiq ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Juga perawi yang lain yang meriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Aziz Abdullah bin Syabib, dia juga merupakan perawi yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hanya saja para ulama melihat bahwa ada jalur-jalur yang lain yang memungkinkan untuk diamalkannya riwayat ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Abu Hurairah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hendak buang hajat, maka Abu Hurairah ketika itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa wudu, sambil membawa air yang digunakan untuk berwudu. Nah, air yang digunakan untuk berwudu dan disebutkan dalam riwayat tersebut biwudhu'ihi wa hajatihi, yang digunakan untuk berwudunya dan untuk membersihkan setelah buang hajat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada yang mengikutinya, maka Rasulullah bertanya, "Man hadza, siapa orang ini?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ana Abu Hurairah." Saya adalah Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibghini ahjaran astanfid biha." Tolong carikan aku beberapa buah batu, saya ingin beristijmar dengannya. Saya ingin membersihkan dengan menggunakan batu-batu tersebut. Kata Abu Hurairah, fa'ataituhu bi'ahjarin. Aku pun membawa beberapa buah batu, saya letakkan di pakaianku, hatta wada'tuhu ila jambih, lalu aku letakkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abu Hurairah telah membawa air untuk buang hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta untuk dibawakan kepada beliau ahjar, batu-batu, ya, batu untuk istijmar. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini secara zahir menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Hadis ini sahih, disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini diantara dalil yang paling kuat yang dijadikan hujah oleh para ulama yang mengatakan bolehnya menggabung antara istijmar dan istinja. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa menggabungkan antara keduanya bukan perkara yang disyariatkan, disebabkan karena lemahnya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Tamamul Minnah beliau menghukumi bahwa menggabungkan antara istijmar dan istinja, kata beliau, akhsha ayyakuna minal ghuluwi fid din. Saya khawatir jangan sampai termasuk di antara bentuk sikap berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya wallahu taala alam, barang siapa yang melihat bahwa dari hadis Abu Hurairah ini bisa diamalkan digabungkan antara istijmar dan istinja, maka tidak mengapa insyaallah taala, dan itu telah dikuatkan pula oleh para ulama Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Dan barang siapa yang melihat bahwa hadis tersebut belum jelas untuk dijadikan sebagai hujah, sementara hadis yang jelas adalah hadis yang lemah sebagaimana kita sebutkan, sehingga menggunakan akhir yang demikian tentu lebih afdal. Wallahu taala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hafizakumullah.